ingat selalu padamu kasih yang kini jauh. Kalaulah kita dapat bertemu saat begini, alangkah senang. Sayang disayang di pulau seberang, kekasih hati jauh di sana. Seberang kekasih hati jauh di sayang, rindukan hati pada diriku yang kini jauh dari dirimu. Kalau diriku ingat selalu